Lapo aku perjuang yen akhire ra bisa rekani tipo taniku koe ra kanggo aku. Iki tembang go kowe sing wujude menungso tapi atine cor-coran. Lapo berjuang yo. Masuk. Bersama Lapis Pintu Entertainment. Ada jam sampai. Orang tak ketuni anggap ku mencintai. Palsumu yang akhirnya tinggal ke